صلي وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم إحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأخر الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواتي أخواتي في الله سلام بجي الله سبحانه وتعالى صلاة وسلام بجي رسول الله صلى الله عليه وسلم. Pada kesempatan sore hari ini kita akan melanjutkan seputar masalah. Kalau sepertinya sinul buluh, umur baliknya seorang laki-laki dan umur baliknya seorang perempuan dalam Islam, itu hitungannya adalah tahun Hijriah, bukan tahun Masehi. Ya, Hijriah hitungan. Liqaulihi alaihi salatu wassalam. Jadi ini kenapa demikian? Karena dalilnya adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tadbahu illa musinnatan illa ayyusira alaikum fatadbahu jid'atan min dhani. Janganlah kalian menyembelih, maksudnya menyembelih untuk kurban kecuali musinnah. Musinnah di sini artinya adalah hewan yang sudah lengkap giginya. Ya. Dari sin. Sinun artinya adalah gigi. Kecuali jika memang sulit untuk mendapatkan musinnah, maka boleh menyembelih jadaan dari domba, maksudnya domba yang mencapai 1 tahun atau dekat-dekat dengan 1 tahun. Namun lebih baik adalah apa? Adalah sudah lewat 1 tahun. Itu lebih baik. Itu masalah hukum dalam umur hewan yang disembelih. Kemudian yang kedua, salamatuha. Masalah kesempurnaan atau keselamatan dari hewan yang disembelih, apa hukumnya? La yujzi'u fil udhiyati siwa as-salimati min kulli naqsin fi khilqatiha. Hewan kurban itu tidak sah kecuali yang selamat dari semua kekurangan dalam fisiknya, dalam ciptaannya, maksudnya tidak mempunyai cacat bawaan. Ya, tidak punya cacat bawaan. Fala tuzi'u an awrah. Maka tidak boleh menyembelih yang picak. Ya. Yang matanya buta sebelah tidak boleh. Wala arja. Arja tidak boleh juga yang pincang. Pincangnya karena apa? Karena cacat. Mungkin kakinya kecil sebelah, atau mungkin kakinya hanya tiga, atau ketabrak sehingga tinggal kakinya patah satu, ya, atau putus satu. Wala ghadaba juga, adaba juga tidak boleh. Adaba itu apa? Ay maksuratul qadni min aslihi aw maqtu'ul udhni min asliha. Maksudnya adalah hewan yang tanduknya putus dari awalnya. Ya, contohnya salah satunya tidak sempurna, atau yang telinganya tidak sempurna. Ya, yang satu biasa, yang satu tidak sempurna, maka dia tidak boleh. Tidak boleh jadikan hewan kurban. Walal maridatu, tidak juga hewan yang sedang sakit. Ya. Makanya di sini pemerintah melalui Dinas Kesehatan alhamdulillah memperhatikan masalah ini, bahwa hewan-hewan kurban yang dijual, terutama sapi, itu sebelum dijual harus diperiksa oleh rumah pemotongan hewan atau oleh dinas kesehatan, ya, atau oleh kesehatan binatang. Kenapa? Karena itu selain apa? Selain sesuai dengan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atau dengan hukum Islam, juga sesuai dengan apa? Dengan hukum negara. Tidak boleh menjual binatang yang sakit. Karena diantara sakit dari binatang itu ada yang menular kepada manusia. Contohnya apa? Antraks, ya, dan juga gila sapi. Dulu pernah sampai jadi wabah, ya. Dan kalau penyakit yang terus wabah sampai sekarang adalah gila dunia. Kemudian juga al-ajafa. Ajafa tidak boleh. Ajafa itu apa? Wahia al-hazilul lati la makhfa fiha. Yaitu hewan yang sangat kurus, yang mau apa yang dibagikan tulangnya. Ya, yang sangat kurus tidak boleh. Jangan jangan karena hanya demi biar berkurban, cari yang paling murah, akhirnya hewan yang apa? Tulang rusuknya pada kelihatan itu dijadikan hewan kurban. Apa yang mau dibagikan? Cuman tulang dengan kulit dan usus, ya. Tidak ada isinya, tidak boleh itu. Wa dzalika liqoulihi sallallahu alaihi wasallam, hal itu berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, arba'un la tajuzu fil adhahi. Empat perkara atau empat jenis binatang yang tidak boleh dipakai untuk berkurban. Al-awra al-bayyinu 'auruha. Hewan yang picak, yang kelihatan picaknya, contohnya matanya putih satu atau matanya apa namanya mengkerut satu atau terpejam satu, ya tidak bisa terbuka, itu yang kelihatan. Tapi kalau hanya sekedar kelihatan hanya apa namanya sedikit putih segala macam, tidak masalah, ya walaupun tetap lebih baik yang sempurna. Wal mariratu al bayyinu maraduha, juga tidak boleh yang sakit kelihatan sakitnya, contohnya apa, hewan ini beringus terus, ya, atau berkutu, ya kutunya banyak, atau borok, ya ini juga tidak boleh. Wal arja al bayyinu dhal'uha, ya kemudian yang arja. Arja di sini ternyata kalau di sini sebutkan bayyinu dhalwaha, yang kelihatan rusuknya, ya kemudian wal kasiratu lati la tunqi, dan kemudian kasiro. Kasiro di sini ya disebutkan apa sebagai kasiro di sini adalah yang apa namanya yang kurus, ailamu khafi yang tomiha, maksudnya adalah yang apa, yang tidak kelihatan dagingnya sama sekali, ya. Jadi kalau di sini kalau yang arja bainul ghulwaha ini bisa diartikan adalah yang kelihatan bengkoknya, ya, yang apa namanya, yang pincang kelihatan kakinya itu bengkok begini, ya, sehingga apa jalannya pincang. Adapun yang kasiro di sini adalah yang kurus dan nampak kelihatan sekali kurusnya, ya. Alamu khafi azamiha wa hiya alhazilu ala jafa, yaitu yang dalam tulangnya itu tidak sama sekali tidak ada ototnya, kurus sekali. Mungkin karena bintang juga, mungkin karena cacingan atau apa, ya. Walau anak atau mungkin juga tidak diurus. Sekarang ketiga, hukum yang dalam binatang unthia, afdhuluha, yang paling utama atau yang paling baik. Binatang yang paling baik untuk dikurbankan apa? Afdalul udhiyati ma kanat kabasan aqrana fahlan adu. Kemudian apa? Kemudian badannya besar, warnanya putih, di sekitar matanya hitam, dan juga di kaki-kakinya. Jadi putih campur hitam. Mungkin antum pernah melihat domba Garut, ya, yang putih sininya hitam, kaki-kakinya hitam, besar. Kenapa? Idh huwa al-wasful ladhi istahabbahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa dhaha bihi. Karena demikianlah domba yang paling yang apa yang pernah disebutkan oleh Rasulullah sallam, yang disukai Rasulullah sallam, dan Rasulullah juga berkurban dengan yang itu. Qalat Aisyah radhiyallahu anha, Aisyah radhiyallahu anha berkata, "Innan nabiyya dhaha bi kabshin aqrana yad'u fi sawadin wa yamshi fi sawadin wa yanzuru fi sawadin." Rasulullah SAW berkurban dengan kabs. Kabs itu adalah hewan, adalah domba besar, ya, akron, ya, yang apa namanya, yang tanduknya itu bagus, menginjak dalam dengan hitam, berjalan dengan hitam dan melihat dengan hitam. Maksudnya apa? Kaki dan kepalanya hitam, ya, itu yang disukai. Kalau kita lihat di apa namanya di Indonesia, hewan kalau domba seperti itu harganya memang juga tidak murah. Karena apa? Karena berarti bisa sampai 60-70 kilo satu dombanya itu. Itu harganya bisa sampai 8 juta, 9 juta ya, satu dombanya. Lebih daripada kalau iuran beli satu sapi. Ya. Kalau satu sapi mungkin iuran dapat limusin itu. 9 kali 7 berapa? Ya. Seperti itu memang bagus. Ya, dan tidak banyak orang yang bisa. Kemudian yang keempat, waktu dzabihah, hukum dalam waktu menyembelihnya. Waktu dzabhal udhiyati shabahu yaumul 'adi ba'da shalah. Waktu menyembelih hewan kurban itu adalah pada pagi hari di hari raya Idul Adha setelah salat Id, ya. Fala tujzi'u qablahu abada, sama sekali tidak boleh menyembelih hewan kurban sebelum salat Id. Makanya salat Idul Adha itu biasanya apa? Biasanya dicepatkan. Berbeda kalau salat Idul Fitri biasanya dilambatkan. Ya. Dilambatkan sampai matahari agak sedikit naik. Itu untuk Idul Fitri. Kalau Idul Adha asal sudah waktu apa matahari sudah terbit, itu laksanakan. Ya, kenapa? Karena memberikan kesempatan orang untuk apa? Untuk menyembelih dan membagikan. Biar tidak keburu maghrib. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man dzabaha qabla sholati fa innama yadhbahu li nafsihi. Barang siapa yang menyembelih sebelum salat Id, maka sesungguhnya dia menyembelih untuk dirinya sendiri. Artinya bukan untuk kurban. Wa man dzabaha ba'da sholati faqad tamma nusukuhu wa ashaba sunnatal muslimin. Tapi barang siapa yang menyembelihnya setelah salat Id, maka dia sudah menyelesaikan ritual dari kurbannya dan dia sudah memenuhi sunnahnya umat Islam. Ya. Itu yang paling marwa, kullu ayyam tasyriq dzabhun. Nah, adapun jika pas hari Id itu tidak sempat untuk menyembelih, contohnya karena waktu Id itu Idul Adha mungkin bertepatan dengan hari Jumat, terpotong dengan salat Jumat, kan repot. Maka diakhirkan pada hari tasyrik itu boleh. Kenapa? Karena diriwayatkan kullu ayyami tasyrik dzabhun. Semua hari tasyrik itu boleh menyembelih di tanggal 11, 12, 13. Ya. 13 Zulhijjah adalah satu-satunya hari yang diharamkan untuk berpuasa padahal di situ sunnahnya. Ya, sunnah apa? Ayyamul Bait, tapi haram. Ya, jadi hanya dua hari bolehnya, yaitu 14 dan 15. Khamisan yang kelima, ma yustahabbu 'inda dzabiha. Nah, sekarang apa yang disunnahkan ketika menyembelih hewan kurban? Yustahabbu 'inda dzabiha an yuwajjihaha lil qiblah. Jadi ketika menyembelih disunnahkan untuk menghadap kiblat. Ya, menghadap kiblat ketika disembelihnya. Kalau mampu. Kalau tidak mampu, contohnya karena memang binatangnya sangat besar, kemudian yang menjatuhkan juga amatiran, ya. Ketika jatuh tidak menghadap kiblat. Kalau kambing, domba mudah. Tapi sepertinya sapi yang limusin 800 kilo rebahkan, siapa mau menggeser-gesernya? Menggeser pasti luka sapinya karena berat, ya. Belum lagi tenaga habis buat menggeser itu. Iya, kalau cuma satu, bagaimana kalau 10? Maka tidak masalah. Oleh karena itu, kalau ketika menyembelih itu hendaknya untuk menjatuhkan, ya sudahlah menyewa yang profesional, ya, bayarlah untuk itu. Kemudian mengucapkan inni wajjatu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal ard hanifa wa ma ana minal musyrikin inna as-salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Ya, itu ketika apa? Ketika merebahkan hewan kurbannya tersebut. Wa idza bashara dhabha ay yaqula bismillah wallahu akbar allahumma hadza minka wa lak. Nah, ketika menyembelih, ya, menyembelih sendiri, punya sendiri, maka ucapkan apa? Bismillahi Allahu Akbar, Allahumma haga minka wa ilaik. Ya Allah, ini hewan sembelihan adalah darimu dan akan kembali padamu. Ya, kalau menyembelih untuk sendiri, tapi kalau menyembelihnya untuk orang lain, ya sebutkan ini atas nama siapa, atas nama siapa. Ya, sunahkan demikian. Kemudian sadisan yang keenam, sihatul wakalati fiha. Bolehnya mewakilkan di dalam menyembelih. Karena tidak semua orang sanggup untuk menyembelih. Yustahabu ayyubashiral muslimu udhiyatahu binafsi. Disunnahkan seorang muslim untuk menyembelih hewan kurban sendiri. Ya, sunnahnya demikian. Kenapa? Karena Rasulullah SAW dan para sahabat menyembelih sendiri. Makanya antum yang laki-laki harus belajar menyembelih. Ya, jangan hanya menyembelih ayam karena tidak ada. Tidak ada apa? Tidak ada kurban ayam. Ya, tapi nyembelih minimal domba atau kambing lah. Kambing kacang dulu yang kecil, ya. Yang hanya 25 kilo itu beratnya. Mulai dari situ. Kemudian naik sampai menyembelih sapi, ya. Wa inna nama ghairahu fi dhabiha jaza dhalika bila haraj. Tapi jika kemudian mewakilkan kepada orang lain, ya, di dalam menyembelihnya, maka boleh, tidak apa-apa, tidak ada dosa dan tidak makruh sama sekali. Ya, karena apa? Karena la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak memberikan apa beban kepada satu jiwa kecuali sesuai keinginannya. Apalagi kemudian contohnya seorang perempuan yang masih sendiri, dia punya harta untuk berkurban, maka jarang sekali ada perempuan bisa nyembelih. Ya, jarang. Saya belum pernah. Kalau perempuan nyembelih ayam pernah lihat saya. Tapi perempuan nyembelih sapi, jangan sapi, domba aja belum pernah. Laki-laki saja banyak yang takut melihat darah pingsan. Ya, apalagi perempuan. Maka boleh untuk diwakilkan. Wala khilafa baina ahli fidha fi hadza, para ulama tidak ada perselisihan masalah ini. Baik dibayar ataupun tidak. Kalaupun dibayar maka tidak dibayar dari daging kurban tersebut. Ya. Tapi kalau tidak dibayar berarti itu adalah pahala. Kalau dibayar dapat pahala tidak? Dapat pahala juga kalau niatnya ikhlas untuk membantu orang berkurban. Ya. Dan menyembelih sapi bayarnya lumayan loh. Ya, mulai dari satu sapi itu mulai dari 250.000. Sekali nyembelih kalau berani. Nah, kalau belum berani, beranikah lah sebagai laki-laki, ya. Kemudian yang ketujuh, qismatuha al-mustahabbatu, pembagiannya yang disunahkan seperti apa. Yustahabu ayyuqassama al-udhiyatu thalatan, disunahkan agar apa? Agar apa namanya, daging kurban itu dibagi tiga. Ya'kulu ahlu bait tsulutsan, dimakan oleh keluarga yang menyembelih sepertiganya. Wa yutasaddaquna bi tsulutsin, kemudian disedekahkan sepertiganya. Wa yuhdawna li asdaqihim ats-tsulutsul akhar, kemudian dihadiahkan kepada teman-temannya sepertiganya lagi. Ini sudah seperti itu. Kebanyakan sekarang hanya dibagi dua. Betul tidak? Ya, kebanyakan sekarang hanya dibagi dua. Itu apa? Bagikan dan untuk dimakan. Apakah itu boleh? Tidak masalah. Ya. Berdasarkan sabda Nabi SAW, kulu wadda, baca klik boleh untuk disimpan. Ya, mau dibuat gendeng silahkan, apalagi balado, ya. Nanti kasih Hamdi. Lapar ya Hamdi ya. Wala yajuzu ay yatasaddaqu biha kullah. Boleh juga disedekahkan semuanya. Dia tidak ngambil sedikit pun. Dia bilang buat apalah? Saya tidak butuh. Kasih semua tidak masalah. Kami yajuzu alla yuhdu minha syai'a, sebagaimana juga tidak boleh untuk tidak dihadiahkan sedikit pun. Boleh dimakan sendiri semua, boleh. Ya. Kenapa? Yang penting di dalam udhiyah, dalam kurban itu adalah apa? Menyembelihnya dengan niat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. ya. Untuk sedekahnya itu adalah pahala lain, ya. Dimakan sendiri boleh, boleh. Cuman pelit amat ya. Terus apa tidak ini, tidak apa namanya, tidak bosan ya. Contohnya nyembelih sapi sendiri satu orang sapi, ya oke lah, paling kecil 150 kilo sapinya, terus dimakan sendiri. Apa nggak mabok itu? Ya, bisa-bisa mabok. Jangankan sapi, domba aja sapi dimakan sendiri gitu, satu keluarga maksudnya. Ya, rumahnya besar, kalau rumahnya kecil seperti kambing kacang ya cuma 15 kilo tidak masak. Itu tidak terasa ya, kan tulangnya pun cuma berapa, paling daging keluar 5 kilo itu sedikit ya. Tapi kalau sepertinya dombanya 60 kilo gitu, yang apa yang disunahkan Nabi SAW yang besar seperti itu dimakan sendiri, bisa-bisa nanti langsung naik itunya ya, tensi darahnya. Atau kalau jomblo langsung bingung ya, kalau makan kambing banyak-banyak. Saminan ujratu jaziriha min ghairiha, maksudnya adalah honor atau upah penyembelihnya dari selain daging kurban. La yu'ta al-jaziru ujrata amalihi min al-ulhiyati. Seorang penyembelih, penjagal, tidak boleh diberi apa? Diberi upah dari hewan kurban tersebut. Contohnya apa? Nih buat penyembelih, jatahnya adalah dapat kepala. Nah, tidak boleh. Kalau dikasih kepala itu bukan sebagai upah. Upahnya harus yang lain, harus uang. Kalau sekarang ini biar tidak jadi subhat. Ya. Kalau daging dikhawatirkan subhat. Kecuali kalau dagingnya berada di pasar. Ya, tapi pas Idul Adha pasar apa yang buka? Apa yang dijual daging? Enggak ada. Kalau mau kasih ikan takap gitu ya. Ya ternyata apa namanya? Penjagalnya tidak suka ikan, repot juga. Kasih uang. Kalau uang tidak mungkin dari situ. Atau kasih kulitnya. Kulit tidak boleh jadi upah. Kalau dikasih silakan kasih saja, tapi tidak termasuk bagian dari upah. Ya. Berdasarkan perkataan Ali radhiyallahu anhu, amaroni Rasulullah SAW an aquma ala badanatin wa an atasaddaqu bi ruhumiha wa juludiha wa jilaliha wa an la u'ti al jazira minha syai'a. Rasulullah SAW untuk apa? Memerintahkan aku untuk mengurus badanah, yaitu apa namanya, satu hewan kurban, dan agar aku bersedekah dengan dagingnya, kulitnya, dan juga isi perutnya. Bukan isi usus ya. Kalau isi usus dibuang, jangan disedekahkan. Dan agar aku tidak memberi penjagal dari dagingnya. Jadi kalau aku diberi itu adalah termasuk sedekah. Atau jika teman maka termasuk hadiah. Tapi tidak termasuk kepada upah. Ya. Wa qala nahnu nu'tihi min 'indina. Jadi Ali radhiyallahu anhu mengatakan kami memberi penjagal itu dari uang kami. Makanya kalau apa namanya, kalau panitia ya yang mengadakan kurban bersama masjid manapun, itu harusnya apa? Harusnya ketika mengambil iuran dari orang yang akan ikut berkurban, itu sudah dihitung untuk apa? Upah jagalnya. Dan juga lain-lainnya. Biasanya demikian. Tapi ada juga yang apa namanya, yang masjid-masjid itu tidak menghitung itu. Jagalnya ya ikhlas saja. Enggak apa-apa juga. Tapi kalau kemudian merasa menjaga, kemudian dia berhak untuk apa namanya, mendapatkan kepalanya, nah itu lain lagi ceritanya. Ya, kecuali kalau yang menjagal itu termasuk yang berkurban. Dia mengatakan saya mau ngambil kepalanya, terserah saja itu. Ya, kepala sapi. Habis emangnya sekeluarga ya. Kalau sapinya sapi berat 800 kilo, 100 kilo kan besar itu. Subhanallah. Saya pernah ya dapat kepala sapi waktu itu. Kemudian setelah saya bersihkan segala macam bulunya, udah enak duluan, akhirnya kasihkan ke orang. Ya, nggak sempat makannya. Kenapa? Karena keburu enak, besar, sekitar 10 kilo kepalanya itu. Ya, setelah itu nggak mau ngomong lagi. Tasian hal tujzi'u asyadu an ahlil bait. Apakah satu domba, satu kambing atau satu syat itu boleh ya mewakili satu keluarga? Tujzi'u asyadu al-wahidatu an ahlil bait kafatan wa in kanu anfarun 'adidin. Satu domba atau satu kambing itu sah dipakai kurban untuk satu keluarga walaupun jumlahnya banyak, yang penting masih satu rumah, ya, satu rumah yang menjadi tanggungannya, ya. Liqauli Abi Ayyub radhiyallahu anhu, berdasarkan perkataan Abu Ayyub radhiyallahu anhu, kana rajulu fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yudhahi bisyati anhu an ahli baitih, bahwa seorang laki-laki di masa Rasulullah SAW berkurban dengan satu kambing atas dirinya dan atas keluarganya. Berarti di sini adalah untuk laki-laki. Tapi kalau seorang istri berkurban tidak mewakili yang lainnya, karena dia tidak punya tanggungan selain dirinya sendiri. Nah, seorang anak contohnya hidup masih dengan orang tuanya dan dia punya anaknya laki-laki, ya, anak laki-laki paling besar, dia berkurban, itu mewakili keluarga seluruhnya yang satu rumah, ibu bapaknya, karena pak ibu bapak menjadi tanggungannya, ya, adik-adiknya perempuan tanggungannya jika memang anak laki-laki, apalagi ya jika anak laki paling besar. Bagaimana dengan pembantu di rumahnya? Ya, itu termasuk, ya, termasuk yang bisa disebutkan sebagai ahlul bait juga. Kalau pembantu itu tinggal di rumahnya, tapi kalau pulang pergi ya tidak. Ya. Yang penting siapapun yang menjadi tanggungannya di dalam rumahnya itu, maka itu sudah terwakili dengan satu domba. Lalu bagaimana kalau satu-satu? Ya, itu tidak termasuk sunnah, ya. Sunnahnya ada satu saja. Wallahu a'lam. Tasian, sekarang bagaimana kalau satu orang berkurban banyak, boleh tidak? Boleh, tidak ada yang melarang. Karena Nabi SAW pernah diriwayatkan berkurban dengan 100 ekor domba. Ya. Jadi antum kalau sepertinya sudah terlanjur kaya, nah, berkurban di tempat, ya, satu sapi, cari tempat miskin, satu sapi, cari tempat miskin, itu masalah. Sebagaimana orang Kuwait, ya, atau orang Timur Tengah yang sangat terlanjur kaya itu bisa berkorban 1000 sapi, tapi di negaranya hanya berkorban satu, yang 999 ada di negara lain. Di Indonesia contohnya, saya dulu suka mengurus kurban salah seorang ahli waris. Bukan lagi orang ya, tapi ahli waris dari seorang kaya di Kuwait, yang di Indonesia saja itu kurbannya entah berapa puluh, entah cuma berapa ratus sapi. Kenapa? Karena dia merasa punya masjid di Indonesia, dan memang banyak masjid atas nama dia, maksudnya itu yang berdasarkan dari uang ayahnya dulu dibangunnya. Maka itu merasa dia harus tetap memberikan santunan. Ayahnya meninggal, diteruskan oleh ahli warisnya. Setiap tahun memberikan ke semua masjidnya itu. Masjid yang tempat saya sering kisi kajian itu masjid nomor keberapa waktu itu, ya. Entah nomor 50 atau berapa, lupa saya. Bayangkan ya, dari satu orang di Indonesia, dari Kuwait. Itu setiap tahun memberikan jatah untuk buka bersama 1000 orang setiap tahun. Kemudian untuk anak yatim belum lagi per tahun, ini biasanya pas Ramadan. Nanti pas Idul Adha memberikan jatah 7 ekor domba, ya, per tahun, kali berapa masjid. Nah, kalau antum terlanjur kaya ya begitulah cara menghabiskan uang dengan baik yang benar, ya. Insya Allah. Apa yang tidak mungkin? Nah, kemudian ma yatajannabuhu man 'azama 'ala al-udhiyah. Apa yang harus dihindari bagi orang yang sudah berniat untuk berkurban? Yukrahu karahatan syadidatan liman arada an yudhiya ay ya'khudha min sya'rihi aw azfarihi syai'an. Sangat makruh bagi orang yang ingin berkurban untuk memotong rambutnya dan kukunya. Jika apa? Jika bulan Dzulhijjah sudah masuk sampai dia berkurban. Makanya tanggal 28 itu kalau sudah mau potong kumis, potonglah kumis, potong kuku, potong rambut, cabut bulu ketiak, ya. Ketika tanggal 28. Kenapa? Karena kita tidak yakin bulan Dzulqa'dahnya sampai 30. Ya. Tapi kalau lupa, ya sudahlah, panjang-panjanglah situ kukunya. Ya, panjang itu rambutnya sampai kapan? Sampai dia berkurban. Kenapa? Karena Rasulullah SAW bersabda, "Idza ra'aitum hilalatil hajjati wa arada ahadukum an yudhhiya, falyumsik an sya'rihi wa azfarihi hatta yudhhiya." Jika salah seorang jika kalian melihat hilal bulan Dzulhijjah dan kalian atau salah seorang dari kalian ingin berkurban, maka hendaklah untuk tidak memotong rambutnya dan kukunya sedikit pun sampai dia berkurban. Ya, jadi tahan. Ya, makanya kalau sepertinya ada orang yang pas Dzulhijjah kukunya panjang-panjang, ya, padahal rajin-rajin ke masjid, husnuzon, dia lupa potong kuku, tahu-tahu sudah Dzulhijjah sedangkan dia mau berkurban, maka dia tidak sempat potong kuku lagi sampai nunggu tanggal 10, dan itu lumayan panjang 10 hari ya, apalagi kalau tidak dipotong sebelumnya. Ya, sudah dipotong aja 10 hari kan sudah lumayan. Kalau orang biasa potong kuku 10 hari sudah tidak betah, sudah kelihatan ya, seperti sean ya, syaitan kukunya panjang-panjang ya, tidak perlu pakai kutek. Nah, itu masalah udhiyah sudah selesai. Kemudian kita masuk yang materi selanjutnya, fil aqiqah, tentang masalah aqiqah. Ta'rifuha, definisi aqiqah. Al-aqiqatu huya syatun tudbahu lil mauludi yawma sabi'i wiladatihi. Aqiqah itu adalah satu kambing atau satu domba yang disembelih pada hari ketujuh dari kelahiran bayi. Ya, dihitung dari hari ketujuh pada hari kelahiran bayi. Ya. Maka di sini kemudian sebutkannya syah, domba atau kambing. Maka kalau berakikah dengan sapi tidak boleh. Walaupun apa? Walaupun lebih baik. Ya. Dengan unta juga tidak. Kan sebutnya ada di sini adalah kambing atau sapi. Apalagi dengan gajah. Ya. Siapa lagi yang menangkap gajah? Yang nyembelih gajah pun pasti ditangkap pemerintah. Kenapa? Binatang dilindungi, ya. Tsanian hukmuha. Hukumnya apa? Al-aqiqatu sunnatun muta'akkadatun lil qadiri 'alaiha min awliya'il maulud. Aqiqah merupakan sunnah muakkadah bagi orang yang mampu dari walinya, orang yang dari wali bayi yang dilahirkan. Jadi wali di sini tidak mesti ayahnya. Bisa jadi pamannya. Pamannya kan walinya juga. Bisa jadi kakaknya. Kakak laki-lakinya. Abang lah kalau menurut orang Sumatera. Bisa jadi kakeknya. Ya, boleh jadi. Bisa jadi adiknya, enggak mungkin lah. Masa udah lahir adiknya ya. Kecuali kalau adik dari lain ibu, bisa tidak? Tidak juga. Adik ayahnya, ha, boleh ya. Kalau adik ibunya bagaimana? Itu bukan wali. Ya. Kalau wali itu dari keturunan ayah, ya. Jadi sunnah muakkadah. Hal itu berdasarkan sabda Nabi SAW, kullu gulamin rahinatu bi aqiqatihi tudbahu anhu yawma sabi'i wa yusamma wa yukhlaqu ra'su. Setiap bayi, setiap orang itu tergadai dengan akikahnya di sembelih pada hari ketujuh, diberi nama digunduli rambutnya. Ya, masalah digadaikan itu artinya apa, itu pembahasannya panjang ya. Namun apakah jika seorang belum pernah diakikahkan pada waktu bayinya, apakah dia boleh mengakikahkan diri sendiri? Di sini ada perbedaan pendapat. Yang jadi kenapa? Karena hadis bahwasanya Nabi SAW pernah mengakikahi diri sendiri, itu hadisnya dhaif. Ya, kalau mau laksanakan silakan, tidak pun tidak masalah. Yang jelas apa? Yang jelas bahwa para ulama menyebutkan jika seorang anak sudah mencapai baligh, maka sudah tidak perlu diakikahi lagi. Ya, seperti itu. Tapi kalau sepertinya dia mengakikahi diri sendiri, silakan saja, ya. Walaupun ada dalilnya, walaupun dhaif, ya. Hikmah dari akikah. Minal hikmati fil akikati syukrullahi ta'ala ala ni'matil waladi wal wasilatu lillahi azza wa jalla fi hafdil mauludi wa ri'ayatih. Jadi hikmah dari akikah itu adalah bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas nikmat diberikan anak. Berikan anak itu nikmat loh. Ada orang sudah belasan tahun menikah tidak punya anak. Ada yang sudah puluhan tahun tidak punya anak. Ya. Maka yang punya anak itu harus bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan kalau kita melihat Imam Ahmad pernah ditanya, bolehkah meminjam uang untuk akikah? Apa jawabannya Imam Ahmad? Mudah-mudahan Allah menggantinya. Artinya apa? Artinya diperbolehkan meminjam uang untuk akikah. Kenapa Nabi Imam Ahmad kan mudah-mudahan Allah menggantinya? Ya, itu merupakan doa dari Imam Ahmad bagi orang yang bersungguh-sungguh ingin melaksanakan akikah. Ya, tapi jangan kemudian sudah pinjam lalu pakai jurus double A. Apa itu? Afwan akhi, ya. Terus jurus lost contact, ya, atau ganti nomor HP, atau jurus pura-pura tidak tahu, ya. Itu dosa. Kasihan anak yang diakikahinya. Ya. Atau ketika ditagih lebih galak daripada yang nagih. Na'udzubillah. Kemudian juga akikah itu adalah wa wasilatul lillahi azza wajalla fi hifdzil mauludi wa ri'ayatih, merupakan berwasilah, bertawassul kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk menjaga bayi dan memeliharanya. Boleh berwasilah dengan akikah, boleh, karena akikah itu termasuk amal soleh, dan di antara wasilah yang diperbolehkan adalah wasilah dengan amal soleh. Ya, ahkamuha, hukum-hukum akikah. Min ahkamil akikah, di antara hukum-hukum akikah adalah awalan salamatuha wasinnuha, tentang masalah keselamatan hewan yang diakikahkan dan juga umurnya. Mayujzi'u fil hudhiyati minas sinni wa salamati minan naqsi yujzi'u fil aqiqati wa ma la yujzi'u fil hudhiyati la yujzi'u fil aqiqah. Maksudnya adalah yang sah dipakai dalam kurban itu sah dipakai untuk akikah. Tentu khusus dalam domba dan kambing, ya. Tapi apa yang tidak sah untuk kurban dan akikah, maka tidak sah untuk kurban, maka tidak sah juga untuk akikah. Contohnya yang sangat kurus, nah mau dibagikan. Contohnya lagi yang sangat, yang apa, yang pincang, atau yang tanduknya patah, atau yang telinganya putus, atau yang picak, itu tidak sah untuk akikah. Dan yang paling bagus adalah yang betina dan jantan. Jantan secara daging lebih besar, dan secara peraturan dari pemerintah bahwa binatang ternak yang betina kalau belum pernah melahirkan tidak boleh dijual. Agar apa? Agar produktif. Ya, agar produktif dulu, baik sapi ataupun yang lainnya. Kalau sudah melahirkan 2-3 kali, 3-4 kali baru boleh dijual. Ya. Kenapa? Karena satu jantan itu bisa untuk untuk membuahi atau menghamili 10 kambing, 10 betina. Ya, jadi yang jantannya yang ini dikurbankan. Sama lah seperti manusia ya, yang diperperangkan laki-lakinya. Sehingga laki-laki tentu lebih sedikit. Gak ada hubungannya itu. Kemudian sanian ta'amuha wa it'amuha. Nah, tentang masalah memberi makannya. Yustahabu an tuqassama kama tuqassamul udhiyatu fa ya'kul minha ahlul baiti wa yatasaddaquna wa yahdun. Nah, Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi itu berpendapat bahwa untuk akikah itu sunnahnya sama dengan kurban di dalam pembagiannya. Itu apa? Sepertiga. Namun saya lebih memilih pendapat apa? Untuk akikah itu berbeda. Itu apa? Sedekahkan semua. Ya. Sedekahkan semua. Karena berbeda hukum dalam pembagiannya. Ya, bahkan apa? Bahkan kalau kita melihat di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa kalau akikah itu disunnahkan dibagikan sudah dimasak. Bukan mentah. Ya, bukan mentah, berarti sudah masak. Berbeda dengan udhiyah. Oh, udhiyah dimasak dulu siapa mau masaknya. Ya. Nah, kalau cuma dua domba kan mudah. Bagaimana kalau sepertinya diacarakan? Undang makan. Ya. Selama tidak ada macam-macam yang lain-lain itu tidak masalah juga, sekalian tasyakur ya, bin ni'mah. Tapi jangan jadikan sebuah harus keharusan ya. Namun kalau dibagikan itu lebih baik lagi ya. Kenapa? Tidak merepotkan yang berakikah ya. Kalau sepertinya tidak dibagikan repot ya. Kalau sudah acara nanti harus inilah harus itulah, kan tidak mungkin ini akan nanti cuma daging kambing saja ya. Nanti yang tidak bisa kambing makan ayam ya, makan ikan, ini banyak akhirnya. Salisan yustahabu yawm aqiqah. Apa yang disunahkan pada hari aqiqah? Yustahabu ayyu aqqa an adz-dzakari bisyatain. Idzabaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an al-hasani kabasyain. Bahwa jika bayinya laki-laki disunahkan untuk menyembelih dua domba atau dua kambing karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menyembelih dua kambing untuk Al-Hasan. Al-Hasan bin Ali radhiyallahu anhu. Kama yustahabbu ay yusamma al-mawluda yawm sabi'ah, sebagaimana disunahkan agar bayi itu beri nama hari ketujuh, walaupun sebenarnya orang tuanya sudah punya ancang-ancang nama sebelum lahir. Tapi diresmikannya pada hari ketujuh. Ya. Wa ayyukhtar lahu min al-asma'i ahsanaha. Ahsanaha sebagaimana ya ahsanuha. Sebagaimana memilih nama yang paling bagus, jangan nama yang asal ya. Nama siapa? Setan. Ada yang begitu, Bang? Ada nama Tuhan, ampun. Enggak ada nama lain, ya. Atau nama siapa? Doroba marrotain. Ya. Mukul dua kali. Jadi setelah gede jadi apa? Jadi tukang pukul orangnya. Ya. Atau nama siapa? Nama Keep Smile. Ya. Nama siapa? Nama Obito. Nama Uchiha Hitachi. Ya. Atau Uzumaki Sasuke. Uzumaki Sasuke. Telah. Jadi nama yang bagus ya. Terutama nama para sahabat, para ulama ya, atau nama-nama yang artinya baik ya. Wa ayyuhlaqa ra'suh. Kemudian rambutnya digunduli. Wa yutasaddaqu biwazni sya'rihi dhahaban aw fiddatan aw ma yaqumu maqamahuma min al-'umlah. Kemudian ditimbang rambutnya tersebut, dikonversikan dengan emas atau dengan perak, lalu disedekahkan. Baik emas peraknya apa tidak ada ya, dihitung. Contohnya beratnya ternyata setengah gram. Ya. banyak sekali ya, rambut setengah gram bayi ya. Emangnya ada sih, tapi jarang ya, setengah gram. Oh, setengah gram kalau sepertinya dikonversikan ke emas sekitar 350.000 ya sekarang. Ya, sedekahkan dia 10.000. Kalau tidak kuat dengan apa? Dengan emas, dengan perak. Berapa? Dengan perak. Kalau dengan perak mungkin hanya sekitar 50.000 saja, ya, atau 100.000 sedekahkan. Enggak sampai 100.000 ya kalau perak. Murah. Berdasarkan sabda Nabi SAW, kullu gulamin rahinatu bi'aqiqatihi tuzbahu anhu yawma sami'ahi wa yusamma yuhlaqu ra'suh. Setiap anak itu tergadaikan dengan akikahnya, disembelih pada hari ke-7, hari ke-7 akikahnya itu diberi nama, digunduli rambutnya. Ya. Rabi'an al-adhan wal iqamatu fi udhunail mulud. Nah, sekarang memberi azan dan iqamah di kedua telinga bayi. Ustuhibba ahlul ilmi idha wudi'al mauludu ayu adzana fi udhunail yamna wal yuqamu fi udhunihi al yusra. Jadi para ulama menyunahkan untuk apa? Ketika bayi itu dilahirkan, diazankan telinga kanan, diikomahkan telinga kiri berdasarkan hadis Nabi, walaupun hadisnya dhaif. Ya. Dan walaupun hadis dhaif, dan para ulama banyak yang menyunahkan, maka saya semua anak saya izankan. Kenapa? Karena ulama menyunahkan dan kita ikut salaful ummah. Ya, bukan ikut pemahaman orang-orang sekarang. Ya, seperti itu lebih baik. Ya. Mereka ketika memakai hadis dhaif itu sebagai apa? Sebagai dalil, berarti dhaifnya bukan dhaif yang mungkar. Maka kita tetap pakai. Ya. Raja'an ayyahfadahu Allahu min ummi sibyan wa hiya tabi'atul jan. Jadi dengan harapan agar Allah Subhanahu wa taala menjaganya dari ummu sibyan, yaitu siapa? Ummu sibyan itu, ummu sibyan itu adalah salah satu jin yang jahat yang suka mengganggu anak kecil. Ummu ibu sibyan anak-anak. Yaitu kerjaannya mengganggu anak kecil. Ya, wallahu a'lam, mungkin anak-anak indigo termasuk yang diganggu oleh ummu sibyan. Ya, maka anak indigo itu harus diruqyah, bukan kemudian baru ditanya ada apa di sana. Ya, tanya nomor, ya. Tanya apa namanya nanti soal yang keluar ketika UAS apa ya, anak aja belum kuliah tanya itu, nanti ceritanya sama dengan apa, sama dengan Pokari ya, apa itu, oh Panari ya, beda satu huruf ya, dianya sendiri tidak lulus UN ya, padahal sebelumnya apa, di sebelumnya diminta agar orang lulus, dia sendiri akhirnya ketika dia tidak lulus UN langsung tenggelam. Allah menghinakan semua yang berbuat syirik ya. Karena dalam sebuah riwayat sebutkan, ya, riwayat ini diriwayatkan oleh Ibnu Sunni secara marfu dan Imam Nawawi dalam Adhkar, ya. Man wulida lahu mauludun fa'adzin fi udhunihi al-yumna wa aqama fi udhunihi al-yusra lam yadhurruhu ummu sibyan. Barang siapa yang mempunyai bayi lalu diberi azan di tangan di telinga kirinya dan diberi iqamah di telinga kanannya. Terbalik. Barang siapa yang mempunyai bayi kemudian diberi azan di telinga kanannya dan diberi iqamah di telinga kirinya, maka tidak akan diganggu oleh ummu sibyan. Ya. Itu dalilnya seperti itu. Nah, sekarang yang kelima, idza fatas sabi'atu wa lam yudhbah fi. Bagaimana jika sudah lewat 7 hari tapi belum berakikah? Karena mungkin sibuk atau belum punya uang atau apapun itu alasannya. Sahah ayyudbah yaumal rabi' asyar, boleh disembelih pada hari ke-14, artinya minggu kedua. Au yaumul wahid al-ishrin, atau pada hari ke-21, artinya minggu ke-3. Au wa in matal mulud qabla as-sabi' lam yaqqa anhu. Tapi jika bayinya itu meninggal sebelum hari ke-7, maka tidak dikikahkan. Contohnya, hari ke-6 bayinya meninggal dunia, maka tidak dikikahkan. Apalagi jika bayinya lahir meninggal, ya, seperti lahirnya prematur terus meninggal, itu tidak ya. tidak perlu diakikahkan. Kenapa? Karena akikah itu hari ketujuh. Bahkan ketika lahirnya sehat, ternyata hari ketujuhnya, hari keenamnya meninggal, maka tidak perlu diakikahkan. Tapi ada juga yang meninggalnya pas hari setelah akikah. Kenapa? Karena nikotin. Nikotin dari orang-orang yang datang ketika akikah. La haula wa quwwata illa billah. Kasihan ya. Nah, selesailah sekarang tentang udhiyah dan akikah. Sebelum kita masuk kepada bab yang lebih menegangkan, apakah ada pertanyaan? Fadhol. Silakan. Habis baterainya. Ya. Ya, sama Ustaz. Mau tanya, hari ketujuh itu Ustaz, berarti kalau bayinya lahir hari Senin, itu ketemu Senin lagi atau hari Ahad nih berarti Ustaz? Hari ketujuh. Senin lagi berarti? Senin lagi. Ya, Allah Allah. Atau? Kalau itu buat hari ke-8 ya? Iya, Ustaz. Iya. 7 hari setelah kelahiran atau hari lahir? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti hari Ahad. Oh, yes. Ya, Allah. Ya. Foto lagi. Bismillah, Ustaz. Tadi yang apa hal yang harus dihindari oleh orang yang mau berkurban itu apakah termasuk ke seluruh yang ditanggungnya yang dari satu rumahnya? Oh tidak, hanya yang berkurbannya saja. Berarti kalau istilahnya hanya ayahnya saja. Ayah. Ya, kalau yang berkurbannya ayah berarti ayahnya saja, ya. Berarti yang mau. Nah, itu. Wah, kalau tidak nanti bayi-bayinya juga yang, ya, tidak ya. Allah ada. Ada lagi, Abdul? Ya, silakan. Mau tanya untuk kan tadi bahwa kalau seorang laki-laki berkorban itu maka paling sampai ke seluruh alun bayinya kan. Nah, untuk kan di masyarakat kita banyak yang meniatkan untuk satu orang saja gitu ya. Nah untuk itu bagaimana Ustaz? Kalau memang dia kan menanggung seluruh orang yang di rumah itu sebenarnya, tapi kalau dia meniatkan untuk satu itu akhirnya palanya akan tetap sampai sesuai dengan syariatnya ke semua ahlul baitnya atau cuma ke satu yang diniatkan tadi. Wallahu a'lam, secara zahirnya adalah sebagaimana dikatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu bin niat. Kalau niatnya untuk dia sendiri, ya wallahu a'lam, berarti hanya untuk dia sendiri. Makanya kita harus mengedukasi ya masyarakat tentang masalah ini. Biar apa? Biar tidak kehilangan pahala yang besar, ya. Wallahu a'lam. Jadi antum yang sudah tahu, beritahu yang belum tahu. Ya, dengan dalilnya seperti ini. Insya Allah mereka akan gembira kok, ya akan bahagia. Kenapa? Marahnya begini. Kenapa tidak dari kemarin ngasih tahu? Gitu. Saya juga sering digitukan ya. Kenapa dari kemarin nggak ngasih tahu? Ya, ketemunya baru sekarang. Ya, kenalnya baru sekarang. Masa mau ketemu dari kemarin? Kan seperti itu. Ya, Allah. Ya. Maksud satu rumah itu gimana? Permanen atau kayak ada yang kuliah gitu? Itu termasuk permanen juga. Wallahu a'lam itu apa namanya selama masih dibayi olehnya itu masuk, ya. Kecuali kalau sudah ngekos tidak dibayi lagi olehnya sudah mandiri maka tidak masuk, ya. Tapi kalau selama masih dibayi olehnya berarti itu masih ahlu baitnya, masih ditanggungnya, ya seperti itu. Wallahu a'lam. Ada lagi? Kalau tidak ada, kita masuk ke masalah muamalat sedikit ya. Sedikit saja sebagai muqaddimah biar penasaran. Al-babul khamis fil muamalat, bab yang kelima tentang muamalah. Kemarin masalah ibadah ya, sudah selesai masalah ibadah, kita masuk pada muamalah. Muamalah ini sangat penting. Ya, terutama nanti berhubungan dengan masalah jual beli. Nah, sekarang di sini lihat. Apakah muamalah tidak termasuk ibadah? Muamalah termasuk ibadah. Namun kenapa kemudian ada bab khusus tentang muamalah yang terpisah dari ibadah? Karena kalau ibadah itu hubungannya adalah dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, adapun dengan manusia itu hanya hubungan apa namanya? Sampingannya. Seperti apa? Seperti zakat. Zakat aslinya hanya dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Seperti juga udhiyah, itu aslinya hanya dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah firman, la yanallahu luhum, la yanallahu luhumha wala dimuha. Ya. La yanallahu luhumha wala dimuha. Itu artinya kepada Allah hubungannya. Ya. Adapun muamalah memang asalnya adalah hukum dengan sesama manusia yang kemudian berkaitan dengan masalah ibadah. Itu muamalah. Muamalah bisa diartikan dengan transaksi, bisa karena masuk di dalamnya, bisa diartikan dengan apa? Dengan pergaulan, bisa apapun lah itu, ya. Al-faslul awal fil jihad, langsung masuk masalah jihad. Jihad kenapa masuk muamalah? Karena berhubungan dengan orang lain secara langsung. Karena tidak ada jihad kecuali berhubungan dengan orang lain. Fihi ida ashrata madatan. Dalam jihad ini ada 11 materi. Ini tentu secara ringkas, ya. Al-madatul ula fi hukmi jihadi wa bayani anwa'ihi wal hikmati fihi. Tentang hukum jihad, jenis-jenisnya dan hikmah dalam jihad. Awal alif hukmul jihad. Sekarang hukum jihad ini apa? Ini penting. Banyak orang ingin berjihad ternyata belum belajar hukumnya apa. Taunya wajib apa? Pokoknya wajib. Nah, itu salah. Ya. Imam Bukhari mengatakan dalam sahihnya, wujubul ilmi qabla al-qawli wal amali. Wajib ilmu sebelum berkata dan berbuat. Baik, hukum jihad apa? Hukumul jihadil khasil ladhi huwa qitalul kufari wal muharibina fardu kifayatun idha qawma bihal ba'du saqatu anil ba'dil akhir. Hukum jihad yang khusus, maksudnya khusus apa? Maksudnya khusus ini adalah apa? Memerangi orang-orang kafir dan memerangi orang-orang yang memerangi umat Islam adalah fardu kifayah. Ini penting digarisbawahi. Apa hukumnya? Fardu kifayah. Maksudnya apa? Jika ada salah sebagian yang melaksanakan, maka gugur bagi sebagian yang lainnya. Seperti jihad di mana? Palestina. Seperti jihad di Yaman. Seperti jihad di Syam dan selanjutnya. Ya, fardhu kifayah. Fadzalika liqouli ta'ala, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Taubah ayat 122, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ma kana al-mu'minuna liyaghfiru kafah. Falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatan laqa'ifatun liyatafaqahu fid-din wa liyundiru qawmahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Tidak selayaknya orang beriman itu semuanya pergi untuk berjihad. Hendaknya ada satu golongan, ya, dari setiap firqah yang berangkat itu, kelompoknya apa? Memperdalam ilmu agama. Tujuannya apa? Untuk memberikan peringatan kepada kaumnya jika sudah kembali dari medan jihad, agar mereka waspada. Kenapa? Karena kalau sepertinya menang, agar mereka tidak jumawa, diberikan peringatan. Kalau mereka kalah, agar tidak putus asa. Ya, kenapa? Karena sifat manusia jika menang biasanya merasa gagah, merasa itu adalah hasil miliknya. Tapi jika kalah, kemudian merasa kerdil, merasa putus asa. Nah, ini fungsinya orang yang mempelajari ilmu agama. Makanya memang seharusnya juga di setiap rumah itu harus ada satu orang yang mempelajari agama. Ya, tidak mesti semuanya belajar agama, ada satu orang yang mempelajari agama. Agar apa? Agar mengingatkan keluarga yang lainnya untuk masalah-masalah, terutama masalah waris kalau sekarang ini. Ya. Makanya kalau anaknya cuma dua ya susah. Ya, susah. Tidak ada pilihan. Ya minimal 4. Satu jadi ustaz gitu ya. Wah, ustaz, satu istri aja belum, cari ya makanya. Qur'anahu yata'ayyadu 'ala man ayyadahu al-imam fa yusbihu fardhu 'ainin fi haqqih. Namun bagi orang yang sudah ditetapkan oleh imam, maka dia wajib untuk berjihad, maka baginya fardhu 'ain. Contohnya lah, kalau sekarang dalam kenegaraan itu adalah tentaranya. Di Arab Saudi contohnya, jika sudah ditetapkan oleh apa? Oleh raja untuk berangkat berjihad di Yaman, maka bagi tentara yang sudah ditetapkan oleh raja itu hukumnya fardhu 'ain. Ya. Atau contohnya TNI. Ya, jika apa? Jika sudah ditetapkan oleh apa? Oleh ulil amri untuk apa? Untuk menyerang orang yang merusak membantai umat Islam, maka itu sudah fardhu 'ain baginya. Asal diniatkan untuk jihad. Ya. Berdasarkan sabda Nabi SAW, wa idza stunfirtum fanfiru, jika kalian sudah diperintahkan untuk berangkat, maka berangkatlah. Jangan beralasan. Walaupun istrinya lagi hamil, walaupun istri lagi hamil. Kenapa harus ditetapkan oleh imam? Jangan nego. Orang saja, apalagi pada zaman Nabi SAW ketika diberitakan bahwasanya surga sudah di depannya, dia melihat 3 butir kurma yang ada di kantongnya, dibuka, dilihatkan ada 3 butir kurma, dia mengatakan terlalu lama hidup saya untuk makan kurma ini, di bang langsung maju 3 kurma, terlalu lama. Memang berapa lama sih makan 3 butir kurma? Tapi karena sudah dikatakan ada surga depannya, dibuang. Bah, kata dia, sudah terlalu lama ini, maju. Maka kalau sudah ditetapkan imam, hendaknya jangan ragu-ragu. Nabi SAW sedemikian sering, ya, baik dalam Syria atau ke dalam Ghazwa. Wa kata idza dahama al-aduwu baladan fa innahu yata'ayyadu 'ala ahliha hatta an-nisa'i minhum mudafa'atuhu wa qitaluh. Apalagi, dan juga sama, jika musuh masuk sebuah negara, ya, contohnya negara kafir menyerang Indonesia, maka apa? Maka semua penduduk di situ wajib untuk berjihad. Bahkan perempuan, bukannya laki-laki. Bahkan anak belum balig pun, ya, wajib untuk berperang, tidak perlu izin. Seorang istri tidak perlu izin suami, seorang anak tidak perlu izin dari orang tuanya jika sudah keadaan genting seperti itu. Puang jihad. Jenis-jenis jihad. Alif, jihadul kuffarul muharibin. Yang pertama, jihad melawan orang-orang kafir dan orang-orang yang memerangi. Ya. Wa yakunu bil yad wal man wal lisan wal qalb. Maka jihad memerangi orang kafir dan orang-orang yang memerangi itu dengan pertama dengan tangan, maksudnya dengan kekuatan. Ya. Kemudian dengan harta. Ya, contohnya memberikan apa? Memberikan bantuan dana kepada orang berjihad. Dengan lisan. Yaitu apa? Dengan kita propaganda terus agar orang-orang yang malas berjihad itu untuk berangkat. Ya, untuk pergi, meninggalkan kemalasannya. Wal qalb, dengan hati, bahwasanya kita terus ingin walaupun belum bisa, contohnya mungkin masih sakit, tapi terus hatinya ingin berangkat, ya, atau mungkin belum ada biayanya. Namun ini adalah harus jelas musuhnya siapa, ya, jangan kemudian membuat musuh hayalan. Contohnya, wah itu yang berseragam coklat adalah togut, wajib berperangi. Lah seragamnya pramuka. Ya, repot kan kalau begitu, ya. Atau wajihan melawan yang loreng-loreng. Akhirnya apa? Pergi mau ngebom Cijantung. Konyol, ya, itu mati sangit, bukan mati syahid itu. Apalagi kemudian, wah ini kerja dengan orang kafir, perangi. Lah, hendaknya dia juga harus berpikir, HP yang dia pakai buatan orang mana? Ya, Allah a'lam. Karena Nabi SAW sabda, jahidul musyrikin bi amwalikum wa anfusikum wa alsinatikum. Ya, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Berjihadlah melawan orang musyrik dengan harta kalian, jiwa kalian, dan lidah kalian. Ya, itu jelas. Itu yang pertama. Yang kedua, jihadul fusaq. Berjihad melawan orang-orang fasik. Orang para pendosa. Orang-orang yang banyak melakukan maksiat. Wa yakunu bil yadi wal lisani wal qalb. Nah, ini bisa dengan kekuatan, dengan lidah, dan dengan hati. Berdasarkan sabda Nabi SAW, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi, wa man fa'ila yasati fa bilisan, wa man fa'ila yasati bi qalbi, wa dzalika ma'ful iman. Contohnya, melihat teman tidak mau sholat, maka dengan niat tidak, oh tidak ya, masa mau dipukulin, sholat kamu atau saya pukul, enggak ya, tapi dengan lisan. Tapi kalau antum punya anak tidak mau sholat, maka itu dengan niat seret ya, ajak ke masjid untuk ke anak laki-laki ya. Orang yang berhak melakukan niat dengan niat, yang tidak jangan. Contohnya apa? Contohnya melihat anak orang tidak mau sholat, enggak boleh dipukuli anak orang lain ya, hanya dengan lihat saja. Dan dengan lihat pun harus lihat sikon, bahkan dengan lisan pun harus dengan lihat sikon, jangan sampai menimbulkan kemungkaran yang lebih besar. Contohnya, oh, preman besar-besar badannya ya, ada 20 orang atau 10 orang sedang mabuk-mabuk. Nah, antum sendirian langsung dengan apa? Dengan lisan, hey, minum mabukan itu adalah haram, tinggalkan cepat. Antum dipukuli, mati, konyol. Ya, kenapa? Karena tidak hikmah dalam dakwah. Kemudian yang kelima, ketiga, jihadus syaitan. Jihad melawan syaitan. Wayakunu bidai ma yati bihi min syubhat. Bagaimana caranya? Dengan melawan syubhat yang datang. Watar kemai zayinuhu min syahwat, dan juga meninggalkan syahwat yang diperindah syaitan. Ya, contohnya di jalan melihat yang apa namanya, yang tidak berhijab, bahkan sepertinya indah, langsung tinggalkan sambil memikirkan bahwasanya kalau yang indah itu adalah sesuatu yang tertutup. Betul tidak? Antum kalau beli makanan yang terbuka atau tertutup? Apalagi milik istri, masa yang terbuka ya tertutuplah ya. Ingatkan itu ya, syubhat-syubhat yang biasanya suka apa namanya, menggelitik telinga kita, tinggalkan. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala firman, wala yughrannakum billahil ghurur, janganlah kalian tertipu tentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qulu subhanahu, kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, innasyaitana lakum aduun fatkhidhuhu aduwa. Sungguh syaitan itu adalah musuh bagi kalian, maka jadikan musuh betul-betul. Nah, jangan jadikan teman. Setan itu musuh kita, kita jadikan teman, kan itu namanya satu hal yang sangat bodoh ya. Kalau tidak disebut bodoh apa coba? Dia musuhi kita jadikan teman, maka kita ikuti keinginannya. Nauzubillah min dzalik. Kemudian yang keempat, jihadun nafsi, memerangi hawa nafsu. Jihad memerangi hawa nafsu. Wa yakunu bihamliha ala an tata'allama umurad dini wa ta'mala biha wa tu'allimaha wa yusrifuha an hawaha wa muqawamatu ru'unatiha. Bagaimana cara jihad hawa nafsu? Ada dengan menyeretnya untuk belajar perkara-perkara agama. Jadi sekarang seperti kita sekarang ini sedang jihad melawan hawa nafsu. Ya? Mempelajari masalah agama, kemudian langsung kemudian mengamalkannya dan mengajarkannya. Kenapa? Karena ilmu itu agar tetap menempel adalah dengan diajarkan dan diamalkan. Ya. Walaupun tidak diajarkan, diamalkan itu kita akan nempel di kita. Dan kemudian memalingkan hawa nafsunya dan melawan dari apa? Dari bujukan-bujukan dari hawa nafsu tersebut. Kalau hawa nafsu kan, nah buat apa sih? Ya. Ikut kajian, mending nonton Persib. Nah, begitu ya. Wah, kajiannya pas bertabrakan dengan apa? Dengan Persib main. Nah, itu sudah galau. Ya. Kalau ini tidak galau. Wah, antara apa? Antara Qiyamul Lail atau nonton Liga Champion? Ah, tidak galau. Ya. Seperti itu. Jihad melawan nafsu. Wa jihadu nafsi min a'zamil anwa' jihad hatta qiyama fihi al-jihadul akbar. Jihad melawan hawa nafsu itu termasuk jihad yang paling besar sehingga disebutkan sebagai jihadul akbar, jihad yang paling besar, ya. Banyak orang bisa amar ma'ruf nahi mungkar kepada orang lain, tapi tidak bisa amar ma'ruf nahi mungkar kepada diri sendiri, apalagi ketika sendirian ada koneksi internet yang lancar, buka HP, tergoda enggak untuk melihat yang tidak-tidak? Itu jihad melawan hawa nafsu. Ya. Itu maka sangat berat. Masih muda.